selamat juga bersih. Kodomo baby wipes, hati iritasi. Usap di sini, usap di sana. Kodomo baby wipes, andalan ibu. Baru, Kodomo baby wipes, tisu basah dengan antibakteri yang sudah teruji di lab mikrobiologi, mampu membunuh bakteri hingga 99,9%. Formula anti-iritasi dan vitamin E membantu kulit si kecil tetap lembut dan lembab. Kodomo Baby Wipes dengan keharuman yang menyegarkan, nyaman untuk si kecil. Usap di sini, usap di sana, pasti Kodomo Baby Wipes ya. Kodomo Baby Wipes, andalan ibu. Kodomo Baby Wipes, lembut juga bersih. Kodomo Baby Wipes, anti-iritasi. Usap di sini, usap di sana.